Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga. Kat, kat, mbak, jangan dikomen dong. Maaf, baca ya. Aja, baca. Maaf, maaf. Kita ulang. Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, Mas? Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting. Oh, gitu. Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Yeah. Ah, malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke? Oke, oke, oke. Semua bisa beresiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Mbak, bawahnya baca, bawahnya langsung. Iya, oke. Okay. BKKBN, berencana itu keren. Loh, mbak, hei, mau kemana? Selamat harga!